Konsultasi Syariah. Doa ketika dipuji orang. Pertanyaan. Ketika kita dipuji, apa doanya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam kajian seputar raqa'ik atau membangun kelembutan hati, kita selalu diajarkan bahwa tidak ada pujian yang berarti selain pujian Allah, dan tidak ada celaan yang berarti selain celaan dari Allah. Karena dialah Zat yang mengetahui kondisi hambanya lahir dan batin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, jangan kalian memuji-muji diri kalian sendiri, karena dialah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Quran Surat An-Najm ayat 32. Karena itulah, seorang mukmin akan lebih memperhatikan kondisi batinnya dibandingkan penilaian orang lain. Manusia hanya bisa menilai lahiriah, sementara kondisi batin mereka buta. Doa ketika dipuji. Kami tidak mengetahui adanya doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendengar pujian orang lain. Hanya saja ada riwayat dari sahabat yang membaca doa berikut ketika berdoa. Dari Adi bin Artoh, rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, beliau bercerita. Dulu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila dia dipuji mengucapkan Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, waghfir li ma la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadunnun. Yang artinya, ya Allah, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Ampunilah aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui, dan jadikan aku lebih baik daripada penilaian yang mereka berikan untukku. Doa ini diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan sanadnya disahihkan Al-Albani juga Al-Baihaqi. Doa ini menunjukkan bahwa sahabat adalah manusia yang jauh dari karakter bangga dengan pujian manusia. Bahkan mereka mengakui kekurangan yang mereka miliki, yang itu tidak diketahui orang yang memuji. Dengan ini akan menghalangi kita dari potensi ujub. Dengan ini pula kita akan lebih mudah mengakui kekurangan kita. Demikian, Allahu a'lam.